Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad-din, wa salatu wassalamu ala sayyidil mursalin, wa ala alihi wa ashabihi al-muhtadin, wa tabina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Yang kami hormati guru kita semua Buya Yahya beserta keluarga beliau, yang kami hormati hadirin hadirat kaum muslimin wal muslimat dan para pendengar radio di mana saja berada, syukur alhamdulillah mari kita terus tingkatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa hadir di majelis yang mulia ini untuk menuntut ilmu. Kemudian salawat beserta salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, kepada sahabatnya dan segenap umatnya. Baik para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa yaitu setiap Ahad pagi di majelis Al-Bahja yaitu rutin diadakan pembacaan dua kitab hadis langsung. Yang pertama At-Tajridu Soreh dan yang kedua Riyadu Solihin. Dan insyaallah di antara kedua pembacaan kitab tersebut ada hal-hal penting. Tentunya untuk memanfaatkan waktu, langsung saja kepada beliau guru kita semua Buya Yahya dengan segala hormat kami persilahkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi akrama hadhil ummah bi syahri ramadhan wa bi lailatul qadar. Wassalatullahi wasalamu ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad. Afdali shaimina fi syahri Ramadan wa fi ghairi syahri Ramadan. Allahumma ya Rabbana a'inna ala qiyami Ramadan wa ala siyamihi. Wa Rabbana urzukna wa sahhil lana tilawatal Qur'ani wa fahmah wal amala bihi wa khsurna yawmal qiyamati ma'a zumrati ahli al-Qur'an wa ma'a habibika Sayyidina Muhammad man kana khulukuhu al-Qur'an. Allahumma ya Rabbana usurna ma'al ulama'il amilina wa sulaha warzukna ya Rabbana taubata qabla al-maut wa shahadata inda al-maut wal jannata ba'da al-maut amma ba'du. Yang kami cintai, yang kami hormati para orang tua kami, para bapak dan ibu hadirin dan hadirat, para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah, mari kita terus dan terus tingkatkan syukur kita. Syukur kepada Allah atas segala nikmatnya. Dan mengajak bersyukur itu sendiri adalah syukur yang perlu disyukuri. Maka terus kita merenung dan merenung, alangkah banyaknya nikmat yang dikaruniakan oleh Allah kepada kita. baik hissiah atau maknawiyah, yang terlihat dan tidak terlihat, yang pernah kita minta ataupun yang tidak pernah kita minta, lahir dan batin. Hanya karena kita tidak pernah merenungi, maka kita pun tidak pernah menyadari, sehingga kita pun susah untuk mensyukuri. Misal, kedatangan Anda di tempat ini, ataupun Anda yang bergabung dengan acara ini, baik melalui media-media internet ataupun yang menyaksikan media televisi, ataupun yang mengikuti acara ini dengan melalui media radio, tanyakan kepada diri Anda sendiri, siapa yang menjadikan Anda memilih media tersebut, atau siapa yang menjadikan Anda memilih ke majelis seperti ini? Yang memilihkan Anda adalah Allah. Jika Allah tidak menghendaki Anda untuk mulia, niscaya dari semalam sudah Allah kirim rencana-rencana yang lain, sehingga Anda pun tidak bisa untuk hadir ke tempat ini. Ataupun di saat Anda membuka pesawat televisi Anda, ataupun Anda di saat membuka pesawat radio Anda atau HP Anda yang Anda sambungkan dengan kanal-kanal radio, kalau Allah tidak menghendaki Anda mulia, tentu Allah tidak akan membawa Anda kepada kanal yang saat ini Anda panteng. Allah bisa geser Anda untuk mendengarkan yang lainnya, dan di situ pun Allah akan murka. Ini yang harus selalu kita hadirkan. Termasuk siapapun yang punya media hari ini, yang menyiarkan acara ini, maka ketahuilah siapa yang menjadikan Anda seperti itu. Allah yang memilihkan Anda untuk menayangkan acara ini atau memutar acara ini. Dan semoga ini adalah tanda bahwasanya Anda-anda ini hamba yang dipilih oleh Allah secara sesungguhnya, dengan sesungguhnya pilihan di dunia dan pilihan di akhirat. Kita sebentar lagi lihat memasuki 10 akhir bulan Ramadan, tepatnya nanti malam. Maka mulailah bergegas, akan tapi sebelum kita berbicara panjang lebar tentang apa yang hendaknya kita lakukan untuk nanti malam agar istiqomah majlis kita, kita akan baca satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bil barakah, ya, untuk mengambil berkah dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang telah diringkas oleh Imam Az-Zabidi rahimahullahu taala. Kepada para asatid dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al mu'allif Abi Abbas Jinzin Ahmad bin Ahmad bin Abdul Latif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana wa bi ulumihi wa bi ulumikum fi darain amin ya rabbal alamin. Bada'i al-adhan ila an qal an Sayyida Aisyah radhiyallahu anha qalat sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an al-tifati fi salah qala wa ikhtilasun yakhtalisu syaitanu min salatil abdi an Sayyida Aisyah radhiyallahu anha qalat sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an al-iltifati fi salah qala wa ikhtilasun yakhtalisu syaitanu min salatil abdi an Sayyida Aisyah radhiyallahu anha qalat sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an al-iltifati fi salah qala wa ikhtilasun yakhtalisu syaitanu min salatil abdi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sudah sampai kepada hadis yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah, masih di bab adzan. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid darin amin ila anqal. An Aisyah radhiyallahu anhuma anha diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah putri Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anha qalat, beliau berkata, sa'altu Rasulullah, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil iltifat, anil iltifat, biasanya dibaca anil iltifati, Fi sholati, di dalam sholat. Aku bertanya tentang menoleh waktu melakukan sholat. Bagaimana hukumnya? Dan kenapa orang itu harus menoleh seperti itu? Kenapa dia menoleh? Tanda apa itu? Dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wakhtilasun. Maka yang namanya iltifat itu, noleh itu adalah copetan. Nyuri itu sembunyi, tidak ngambil terang-terangan. Ikhtilas itu kayak nyopet, ngambil kelihatan tapi dengan kecepatan. Yaitu anggap saja dicopet oleh setan kekhusyuannya. Dicopet tapi dengan cekat, tapi diambil oleh setan. Yakhtalisuhu syaitanu. Yang setan melakukan pengambilan, ngambil kekhusyuan. Min sholatil abdi, dari sholatnya seorang hamba. Baik, ini adalah pertanyaan Siti Aisyah dan dijawab oleh Rasulullah seperti itu. Pertama, hukum fikihnya orang menoleh. Ingat bahwa dalam fikih kita, gerakan yang tidak diperlukan di dalam sholat, maksudnya bukan gerakan rukun dan juga bukan gerakan sunnah di dalam sholat, maka di saat itu gerakan itu ada gerakan yang membatalkan. Kapan gerakan itu membatalkan sholat? Yaitu jika seorang hamba melakukan gerakan 3 berturut-turut dengan sengaja, anggota besar, syaratnya 3. Gerakan 3 berturut-turut. Kedua adalah anggota besar. Yang ketiga adalah dengan sengaja. Maka itu membatalkan membatalkan sholat. Gerakan anggota besar ini, gerakan berturut-turut. Jadi berturut-turut itu adalah antara gerakan yang pertama dan kedua tidak terputus. Tidak ada tumakninah, tidak sempat berhenti sejenak. Akan tapi jika seseorang menggerakkan anggota besarnya, kemudian berhenti sejenak, kemudian menggerakkan lagi yang kedua, maka yang kedua tidak dihitung yang kedua, tetap dihitung yang pertama. Karena setelah berhenti, selesai, enggak bisa dihitung lagi. Misalnya saya gerakkan tangan saya, 1. 2, maka 2 tidak. Maka yang pertama enggak dianggap lagi. Karena apa? Selagi tidak berturut-turut, gerakannya masih 1. Ini 1. Saya gerak lagi, 1. Kenapa? Selagi ada jaraknya diam, maka tidak bisa dianggap berturut-turut. Misalnya biarpun 10 kali gerakan, 1, karena ngambil sesuatu, Quran, 2, 3, 4, 5, 6, misalnya sampai berapa kali pun, asalkan tidak berturut-turut, maka itu tidak membatalkan sholat. Ada nanti syarat tambahan, bahasanya tidak main-main. Kalau main-main membatalkan, ngapain gini-gini sholat? 1. Ngapain? Main-main batal. Yang kedua, anggota besar. Anggota besar adalah leher, lengan, tangan, kaki. Itu adalah anggota besar. Jadi kalau orang menggerakkan anggota besar berturut-turut, batal. Kalau yang digerakkan anggota kecil, tidak batal, asalkan tetap tidak main-main. Jemari anggota kecil. Maka orang yang ngerti hukum fikih, kalau dia gatal, dia tidak akan menggerakkan tangannya. Misalnya gatalnya di pipi, dia akan nempelkan di pipi. Sampai puas. Tapi kalau gini ya, batal. Kalau di punggung, tempelkan punggung. Baru jemarinya saja yang bergerak. Tapi kalau ini ikut begini, santri ada begitu. Lupa mau ingatkan. Jadi kalau 3 kali gerakan anggota besar berturut-turut, itu yang membatalkan. Tapi kalau anggota kecil, pelupuk mata, kedip berkali-kali, tidak bah. Salahnya tidak main, kedip-kedipan gini, batal. Karena main-main. Jadi telunjuk, lihat. Tidak batal. Tapi kalau ada kucing lewat lalu main-main begini, Jadi bah, intinya tidak boleh main-main. Sebab ibadah bukan untuk main. Main. Yang jelas kalau anggota kecil yang kita gerakkan, maka itu tidak membatalkan biarpun berkali-kali. Tapi kalau anggota gede, tiga kali berturut-turut baru bah, batal. Syarat yang ketiga adalah dengan sengaja. Kalau tidak sengaja enggak batal. Lupa namanya, orang lupa. Baru dua rakaat sholat maghrib, assalamualaikum, jalan. Diingatkan, kamu belum selesai. Oh, langsung berhenti. Allah, lanjutkan lagi. Jadi yang tidak sengaja tidak. Dengan sengaja. Dan selain di sholat syiddatil khauf. Pengecualinya. Dengan sengaja ditambah. Dan bukan di sholat syiddatul khauf. Sholat dalam keadaan takut yang sangat. Di dalam peperangan boleh. Sambil mengangkat pedang, membunuh lawan pun boleh. Dengan gerakan yang banyak. Termasuk syiddatul khauf adalah jika kita punya harta yang berharga dan bernilai, ternyata diambil oleh pencuri ketika dalam keadaan sholat. Kejar, jangan batalkan sholatmu. Di saat dia berhenti, berhenti. Dan itu tidak membatalkan sholat. Maka ada pengecualiannya. Tidak main-main. Ya. Dengan sengaja. Berarti perlu ditambah lagi. Bukan di sholat syiddatul khauf. Nah, anggota kecil termasuk telinga, hidung, bibir. Mohon maaf. Disebut juga oleh kitab, mohon maaf ini majelis mulia harus disampaikan. Ya. Coba tidak usah diekspos, tidak usah dijadikan bahan guyonan. Mohon maaf. Kemaluan seseorang anggota kecil. Jadi semua ini, anggota kecil ini jika gerak tiga kali berturut-turut, tanpa biarpun disengaja, asalkan bukan main-main, maka tidak membatalkan sholat. Anak-anak kecil, anak tahfidz ingin menekuni Al-Qur'annya. Akan tapi di saat mengambil Al-Qur'annya tidak boleh melakukan sesuatu yang membatalkan. Sambil mendengar temannya menghafal Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an jadi imam sholat, kemudian ia mengambil mushaf. Maka mengambil mushafnya harus ada adabnya. Tidak boleh melakukan gerakan berturut-turut dan jangan membungkuk karena Qur'annya ditaruh di kursi lebih rendah, maka itu seperti rukuk, batal sholatnya. Tolong para pembimbing untuk menghimbaunya. Kita perhatikan anak-anak kecil, mushafnya agak rendah karena di kursinya lebih rendah, maka tangannya tidak nyampe, maka membungkuk. Karena membungkuk itu menyerupai rukun, yang namanya rukuk itu membatalkan. Mumpung ingat. Artinya dari hadis Nabi ini, Rasulullah ditanya oleh Siti Aisyah tentang orang noleh. Maka disepakati oleh para ulama, noleh tidak membatalkan sholat. Asalkan tidak sampai ngikut dadanya untuk menoleh. Tapi makruh. Jangan dilakukan. Kadang menoleh kita itu dibutuhkan. Misalnya, kita punya anak, kita lagi sholat, anak kita bangun dan berjalan, lihat. Lihat toleh. Kalau begini tidak makruh lagi karena memperhatikan anak kecil, menjaga nyawa. Boleh, enggak makruh. Tapi kalau nganggur, tolah. Toleh. Baik, makruh. Yang sakit leher. Tapi ngerti hukum dia. Ya, kalau sakit sekali lain cerita. Tapi kalau jadi apa ya, pokoknya bisa ditahan kok masih melakukannya ya. Masih makruh. Ini disepakati oleh para ulama, kecuali menurut ahli zahir. Kaum zahiriyah mengatakan batal. Karena ikut nasnya hadis. Dicuri oleh syaitan. Nah, yang dimaksud oleh Rasulullah dengan yakhtalisuhu syaitan, yang dicuri oleh syaitan, maksudnya apa? Itu syaitan yang menggoda agar engkau noleh, maksudnya hilang kekhusuanmu. Agar tidak khusuk lagi. Membatalkan kekhusuan. Dan menjadikan kita tidak sempurna di dalam menghadap ke kiblat. Memang tidak membatalkan, maka makruh di situ. Maka hendaknya kita hati-hati dalam urusan toleh menoleh, ya. Jangan sampai pertama membatalkan dengan gerakan. Itu. Kalau tiga kali gerakan berturut-turut, maka itu membatalkan sholat. Termasuk di saat kita hendak melengkapi sop yang lebih, sop yang kosong. Mungkin kita di sop yang paling belakang, mula-mula sudah penuh sop yang di depan kita. Cuman ternyata karena satu hal, tidak tahu apakah sakit atau hadas, atau batal wudunya, sehingga orang di depan kita itu meninggalkan sopnya. Maka kita hendaknya maju mengisi sop tersebut dan berjalan. Dan berjalannya pun jangan sampai langsung tiga. Barangkali kalau Anda ingin cepat nyampe, dua-dua. Satu, dua. Satu, dua. Satu, dua. Satu, dua. Tidak apa-apa. Satu, dua. Sampai ke tempat. Dan jauh pun tidak ada masalah. Asalkan jangan. Jalan. Satu, dua, tiga, empat. Batal itu ya. Jadi satu, dua. Satu, dua. Satu, dua. Nanti ada perbedaan antara Ibnu Hajar dan Imam Romli. Kalau ada orang melangkah, satu. Ini dianggap satu. Karena dua kaki dianggap satu anggota. Itu khilaf. Sebagian mengatakan ini satu, ini dua. Ada yang mengatakan ini satu, masih satu. Dua, dua. Jadi kita bisa dua langkah langsung menurut sebagian a'immah. Satu, dua. Biarpun kakinya dua. Tapi kebanyakan mengatakan bahasanya, langkah yang pertama satu, dihitung satu. Disusul kaki yang berikutnya, kak, anggota berat, dua. Maka cukup berhenti. Satu, dua. Satu, dua. Sampai baris kita di barisan yang ada di depan kita. Dan ini dihimbau. Dan ini termasuk ilmu yang jarang disosialisasikan. Sehingga depannya itu sop bolong. Akhirnya gak berani maju karena ilmunya setengah-setengah. Bahkan ada orang. Ya karena tidak ngertinya ilmu. Jika ada orang maju melengkapi sop malah dibilang. Ini kok sholat jalan-jalan. Nah. Padahal untuk menyempurnakan barisan itu hendaknya kita maju malahan. Agar sop yang di hadapan kita itu benar. Cuman belajar itu harus. Maju langsung, tidak usah khawatir. Baik. Inilah masalah. Apa? Masalah ikhtilasu syaitan. Yakhtalisu syaitan minal abdi. Jadi syaitan mencuri hambanya. Syaitan mencuri hamba Allah yang lagi sholat. Agar hilang kekhusyuannya dengan nolah-noleh. Yang jelas makruh. Bukan sesuatu yang membatalkan sholat, nolah-noleh. Kecuali nolah-nolehnya adalah main-main, maka itu sesungguhnya menjadikan batal sholat kita. Dan dalam riwayat lain, la yazalullahu muqbilan. Senantiasa Allah menghadap kepada hambanya. Alal abdi, fi sholati, di saat hambanya sholat. Malam yaltafid, sampai seorang hamba itu noleh. Jadi kalau noleh, menjadikan Allah tidak menoleh lagi, tidak melihat lagi ke kita. Faida sorof wajah wanhun sorof. Kalau seorang hamba memalingkan wajahnya dari menghadap kepada Allah, maka Allah pun tidak akan melihatnya. Maknanya apa? Himbauan agar kita tetap khusyuk dan ingat, masih ingat waktu yang lalu, hendaknya di saat kita melakukan solat, kita menghadap ke tempat sujud kita. Kita melihat ke tempat sujud kita, kecuali jika kita solat di depan Ka'bah, hendaknya kita melihat Ka'bah yang pertama. Kita solat di belakang Nabi, maka hendaknya kita lihat Nabi. Kita solat jenazah, hendaknya kita lihat jenazah itu. Baik, ini saja sepintas, semoga ini mendapatkan barokah dari hadis yang kita baca dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita sekarang masalah qiyamul lail. Fi layali Ramadan, di malam Ramadan. Maka mari kita kiat. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashr al-awakhir min Ramadan. Nabi kalau sudah masuk 10 akhir bulan Ramadan, apa yang dilakukan? Yughitu ahlahu. Membangunkan keluarganya. Wa yashuddu mi'zarahu. Dan mengikat mi'zar itu sarungnya. Mohon maaf, ada dua makna. Yang satu maknai lebih giat lagi beribadah, yang kedua adalah menghindari dari menggauli istrinya selama itu. Akhirnya hanya untuk ibadah. Wa ahya lailahu, menghidupkan malamnya untuk ibadah. Hadis sahih. Nah. Kemudian dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat lain Siti Aisyah berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil 'asr al-awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi." Nabi ini sudah pahalanya enggak ukur-ukuran. Semuanya amal, setiap hari naik. Tapi yajtahidu, bergiat. Di 10 akhir bulan Ramadan. Lebih giat 10 akhir bulan Ramadan. Lebih giat dari sebelumnya. Nah ini yang harus kita fahamkan kepada diri kita sendiri bahwa Mungkin kita saat ini lemah, kurang giat untuk melakukan kegiatan di bulan Ramadan ini. Ya, mumpung masih ada sisa waktu nanti malam. Bukan tanggal 21 mulainya, tapi mulai nanti malam harus sudah kita mulai dan kita akan mulai di Taqwa Alun-Alun Cirebon, Masjid Besar. Kita akan mengadakan itikaf mulai jam 12 sampai pagi. Dan sorenya dimohon istirahat. Dimohon istirahat, dan itu yang dikatakan Sayyidina Umar, kalau orang istirahat di awal waktu, kemudian bisa bangun di malam harinya, itu lebih bagus daripada yang bangun di awal waktu, kemudian tidur di akhir waktu. Jadi kalau harus milih, 12 ke atas sama 12 ke bawah, maka lebih bagus 12 ke atas. Jam 12 ke atas. Itikaf ini lihat. Nabi melakukan itikaf. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takifu al-asr al-awakhir min Ramadan. Hadis sahih juga. Nabi Muhammad beriktikaf di bulan Ramadan, asr al-awakhir fi Ramadan. Hendaknya kita pun beriktikaf. Karena Rasulullah yang ahli ibadah beliau beriktikaf di bulan Ramadan. Bahkan dikatakan dalam hadis lain, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'takifu al-asr al-awakhir min Ramadan hatta an tawaffahu Allah, sampai meninggal dunia. Tsumma atakafa azwajuhu min ba'di, kemudian istri-istri beliau juga beriktikaf mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah hadis-hadis riwayat sahih. Imam Bukhari meriwayatkannya, Imam Muslim meriwayatkannya. Artinya ini menunjukkan bahwa wanita pun dihimbau untuk bisa iktikaf. Akan tapi ingat, di saat dirinya dalam keadaan suci, tidak ada haidnya dan terhormat. Jangan seperti sebagian orang, wanita tidak dilarang untuk masuk masjid. Aneh itu. Ada satu masjid, tidak boleh perempuan masuk ke situ. Akan tapi, berikan kesempatan. La tamna'u ima'akum anil masjid masajidi. Jangan kau larang wanita-wanitamu dari masjid ini. Boleh masuk ke masjid. Akan tetapi, harus punya adab wahai wanita yang ingin masuk masjid. Ketahuilah bahwa masjid adalah tempatnya orang ibadah. Jangan kamu merusak orang yang ibadah. Maka harus aman dari fitnah. Fitnah maknanya, wanita itu tidak tergoda dan tidak menggoda. Maka dandanannya yang sekedarnya, ala kadarnya yang wajar. Jangan menjadikan orang pada pusing melihat Anda. Kemudian setelah itu Anda akan terjerumus di dalam kehinaan. Na'udzubillah. Maka ini yang harus dimengerti oleh para wanita. Dan kami pun tidak menghimbau untuk datang ke masjid jika ternyata Anda tidak punya teman. Anda bisa berdoa di rumah Anda. Karena mungkin masjid itu tempatnya jauh, di Masjid At-Taqwa Alun-Alun tempatnya jauh mungkin. Jika di tempat kiri kanan Anda ada program, lakukan di situ, sama pahalanya. InsyaAllah. Karena pahala itu berangkat dari, pahala akan diberi oleh Allah sesuai dengan apa yang ada di hati Anda. Kalau Anda pergi ke alun-alun memaksakan diri, ternyata di jalan Anda maksiat, perempuan sendiri, undul-undul begitu. Jalan, ibadahmu masuk surga, perempuan sendiri, minyaknya sekampung ketiuman. Mau kemana, Neng? Kalau sudah tidak ada menemani, tidak usah pergi ke At-Taqwa Alun-Alun. Wah, saya kan pengen etikaf dengan Buya Yahya. Oh, jadi maksiat tambahan. Makanya saya kasih tahu. Gak usah datang ibu-ibu juga begitu, yang tidak ada menemani, tidak ada makhramnya. Jangan dipaksakan untuk berangkat. Kecuali Anda rombongan wanita mulia. Dan tidak usah pulang malam hari. Barangkali mulai dari terawih langsung di sana, bawa bekal. Karena di sana siap tempatnya dirapikan. Kalau seandainya ada yang baring dan tertidur, tidak akan terlihat oleh kaum laki-laki. Karena memang dibuat seperti itu, baik itu. Dan seharusnya masjid semuanya harus seperti itu. Di setting kalau seandainya ada wanita ingin sholat, dia aman, tidak terlihat, tidak menggoda dan tidak tergoda. Baik. Ini itikaf yang harus, yang hendaknya kita tekuni. Adapun itikaf sudah disebutkan pada pertemuan yang lalu, bahwasanya menurut madhab kita Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, bisa dilakukan hanya sebentar, sekedar kadar tuma'ninah kita di dalam waktu, di saat kita melakukan sholat. Seandainya kita duduk di masjid sebentar, kita niat itikaf, sudah mendapatkan pahala. Tidak harus salat puasa seperti madhabnya Imam Malik. Atau sehari. Madhab Imam Ahmad, Imam Malik. Ada imam lain mengatakan bahwasanya, selain madhab Imam Syafi'i, kalau orang mau itikaf harus dibarengi dengan puasa. Dan harus sehari semalam. Kita ambil pendapat yang gampang, yang kebetulan madhab kita Imam Syafi'i, sebab zaman sekarang, kalau orang harus sehari semalam untuk duduk di masjid, barangkali susah. Akan tapi ini kemudahan, paling tidak itu saja, jam 12 sampai sholat subuh berjamaah, kemudian pulang istirahat. Itu bagaimana kita menghidupkan kemuliaan yang ada di situ. Dalam hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaba ghufrahu ma taqaddama min dambi." Secara umum Ramadan ini mengundang pengampunan dari Allah. Apalagi ketemu lagi mengqama lailatul qadar. Barang siapa yang beribadah pas di malam Lailatul Qadar, ghufira ma taqaddama min dhanbi, akan diampuni dosanya. Bahwa itu adalah malam khairun min alfi syahr. Yang beri siapapun yang bertepatan melakukan ibadah di malam Ramadan kok kebetulan ketemu Lailatul Qadar, maka ibadah pahalanya itu akan dilipat gandakan seperti orang itu beribadah 1000 bulan. Allah. Inilah yang menjadikan orang selalu mencari Lailatul Qadar. Lailatul Qadar dicari, dan memang dihimbau oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mencari Lailatul Qadar. Akan tapi kita harus tahu, wahai kaum muslimin dan muslimat, Lailatul Qadar itu disembunyikan oleh Allah. Enggak dikasih tahu kepada siapapun. Waliullah pun tidak dikasih tahu. Dan Nabi pun tidak dikasih tahu. Sehingga Nabi terus beriktikaf setiap malam. Jadi enggak ada pilah-pilah. Cuma Nabi mengatakan iltamisu, carilah di 10 akhir Ramadan. Iltamisu fil ashril awakhir min Ramadan, carilah. Paling banyaknya Lailatul Qadar itu kan setiap tahun datang. Paling banyaknya Lailatul Qadar 10 akhir Ramadan. Wa fi autariha arja, kalau waktu witirnya pas ganjilnya itu lebih diharap. Itu himbauan dari Nabi, bukan berarti harus di hari itu keluarnya Lailatul Qadar. Bisa saja tanggal 20, bisa saja tanggal 22, bisa saja tanggal 1 Ramadan. Maka jangan sampai kita itu Lailatul Qadar itu kita cari, kita cari-cari seperti kita mencari emas, mencari duit. Tidak disembunyikan oleh Allah, kalau kita mencari tidak akan ketemu. Akan tapi yang harus kita ketahui, Lailatul Qadar pasti tiba dan pasti datang. Tapi tidak untuk semua umat. Lailatul Qadar akan didatangkan oleh Allah untuk orang yang menanti dan merindukannya. Karena itu malam ibadah. Jadi siapapun yang melaksanakan ibadah di malam itu dengan sungguh, ia akan dapat. Dan disembunyikan oleh Allah. Dan disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala agar orang itu berlomba-lomba sehingga menghidupkan Ramadan seluruhnya untuk mencari Lailatul Qadar. Kalau misalnya, ini hikmah, tanda kasih sayang Allah kepada kita. Kalau seandainya Lailatul Qadar dikasih kabar bahwasanya Lailatul Qadar datangnya tanggal 15. Waduh, heboh itu. Enggak ada orang kerja. Semuanya mau mendapatkan Lailatul. Kita mau beli nasi repot, mau ke warung, semua warung-warung, toko-toko repot semua karena malam ini Lailatul Qadar. Dan setelah dapat Lailatul Qadar, tidak ada orang mau sholat lagi setelah itu mungkin. Karena merasa sudah dapat ini. Mirip seperti ini adalah sebagian budaya yang hanya mengkhususkan ibadah hanya di tanggal 1. 21 misalnya, 23. Itu bukan sesuatu yang salah. Sesuatu yang baik karena masih mau ibadah biarpun hanya di tanggal 21. Akan tapi yang dihimbau oleh Nabi itu, yashuddu mi'zarahu wa yugidu ahlahu wa ahya laylahu. Nabi Muhammad membangunkan keluarganya, menghidupkan malam-malam 10 akhir. 10 akhir dibangunkan keluarganya. Yang tertidur dipercikkan muka dengan penuh kelembutan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sehingga terbangun bergegas untuk bersama Nabi i'tikaf di masjid. Melakukan ibadah di malam 20 ke atas ini. Maka ini yang harus kita pahamkan, bahwa jangan hanya mencari tanggal 21 ini. Harus dirubah cara berpikir ini. Dirubah agar masjid itu bisa ramai. Dan ketahuilah, semakin banyak kita memasang jaring, semakin banyak harapan dapat ikan. Jaringnya cuma satu. Ya banyak lewat ikan, tapi setiap malam jaring. Apalagi jaringnya penuh. Ramadan nih, kurunnya Lailatul Qadar. Maka aku jaring semuanya. 30 saya akan giat. Allah, dapat atau tidak kira-kira? Dapat. Jangan hanya tanggal 21 saja ini. Ada tradisi yang sebenarnya tidak seperti itu tradinya salafun saleh. Para salafun saleh beribadah Imam Syafi'i setiap malam di Ramadan, khususnya 10 akhir bulan Ramadan. Cuman beliau berkata, memang lebih diharap tanggal 23 keluar. Bukan beliau berkata, bangunlah di tanggal 23. Sekarang salah paham. Sehingga ada satu masjid ngambil tanggal 23 saja, ada satu lagi ngambil tanggal 29 saja, ada satu ngambil 27 saja. Sehingga orang itu hanya terfokus ingin qiyamul lail beribadah di tanggal 21 atau 23. Sehingga yang ingin, yang di kampungnya itu sudah biasa dengan iktikaf tanggal 27 misalnya. Mau diajak itikaf di masjid lain, apa alasannya? Saya itikafnya main lain tanggal 27 insyaallah Lailatul Qadaran saya. Kayak sudah pasti kalau dia dikasih kabar sama Pak siapa itu, nah tanggal 27 hari Lailatul Qadar. Sehingga yang lainnya pada malas. Ayo ke masjid. Sudah 27 adalah. Sehingga apapun ngomong sama bapaknya, suaminya, siap-siap untuk Lailatul Qadaran. Lailatul Qadaran. Kayak tahu aja dia. Nah, biasanya kalau sudah masjid pakai sistem seperti itu, itu bakal sepi di hari-hari yang lainnya. Sebelum dan setelahnya. Sebelumnya mau diajak ngeramekan, sudah biasa tanggal 27. Mohon maaf yang kebetulan dalam ini, contoh saja. Yang sudah melakukan sholat tanggal 27, diajak sholat tanggal 29, jawabnya apa? Alhamdulillah saya sudah Lailatul Qadaran. Jangan salah paham dengan apa yang terjadi di Tarim. Tarim kita belajar. Di sana itu orang ibadah kalau sudah 20 ke atas, ibadah semuanya. Rata-rata witirnya 11 dan tarawihnya tidak di satu tempat. 20, pindah lagi 20. Termasuk salah satu yang sangat kita kenal adalah Habib Salim Asyatiri. Sepuh. Itu sholat yang pertama di masjid Buftem. 20 rokaat terawih. Sebelumnya itu abainal isya'en antara maghrib isya'. Tidak tahu sholat berapa rokaat itu. Orang kayak melakukan sholat itu kayak nikmat bener. Padahal beliau itu berdiri susah karena ini ada di operasi itu. Ada selang itu antara kaki kemana. Dia itu sudah obat sih, hidup beliau dengan obat. Ini penyakitnya banyak beliau itu. Tapi ibadah seperti itu. Setelah sholat di Buftem itu masjid Rubatrim. Setelah itu pindah ke Masjid Ba'alawi, Masjidul Qaum. Istilahnya Masjid Qaum. Jadi orang-orang besar itu pasti pernah sholat di situ. Sholat 20 rakaat. Setelah itu pindah lagi ke Masjid Al-Muhdhar jam 12. Ada lagi beliau. Ini kok bisa begitu ya? Dan memang di dalam fikih kita, madhab Syafi'i, semua sholat yang disunahkan berjamaah sunnah untuk diulang. Beliau melakukan, mengamalkan ini. Sholat lagi. Berapa rakaat semalam? Allah. Yang muda-muda itu kadang-kadang milih ini, apalagi yang sekolah di kampus itu kuliah ini kan kuliah. Ini. Jadi paling enak di Hadramaut itu kalau ketinggalan di sana itu, kalau misalnya kita pengen tidur sore nanti kita dapat lagi. Malamnya masih ada rame. Cuman kalau orang-orang besar itu didatangi semuanya lah. Kalau kita kan ngambil yang pertama, kalau sudah pertama beres ini, insyaallah. Nanti setelah itu ada lagi di Masjid Al-Idrus, ada Masjid Jami malam jam 3 malam ada lagi. Tapi rame begitu. Nah, kemudian khususnya di malam 20, malam 10 akhir Ramadan, subhanallah, kayak lebaran. Jadi orang tuh ibadah tuh witirnya banyak 11. Biasanya kan 3. Jadi 11 mana-mana. Setiap malam itu rame, tidak ada hari ganjilnya. Cuman biasanya ada namanya khatam. Khatam Quran tuh dipilihkan hari ganjil, dikasih makan. Tapi sebelum hari ganjil tetap rame. Jadi hari ganjil itu ada plus. Di selain hari ganjil tetap mereka rame. Kalau pas hari ganjil biasanya ada yang ngasih makanan dari orang-orang dermawan dan sebagainya. Itu. Jadi jangan ditiru. Wah, di Hadramaut juga pakai likuran, pakai ganjil. Ganjil itu biasanya ada tambahannya. Selain ganjil tetap rame mereka. Lah kita ingin budayakan seperti itu. Makanya ada takwa alun-alun Cirebon, tolong jangan dipilih hari genep, hari ganjil. Anda nunggu tanggal 21. Keluarnya tanggal 24 Lailatul Qadarnya mau apa? Makanya harus kita giat, kita tingkatkan. Insyaallah nanti di situ akan kita bagi dengan 3 acara. Yang pertama adalah renungan tafakkur dan tafakkur sa'a khairu min ibadatis sanah. Qadhi Iyad mengatakan beliau adalah orang ahlinya dalam tafakkur. Tafakur sesaat itu lebih bagus daripada ibadah setahun. Karena tafakur untuk menghidupkan hati, untuk membenahi sholat kita, kekhusyuan kita. Maka nanti di saat ada tafakur, maka jangan sholat. Karena tafakur lebih bagus daripada sholat. Cuman ada sebagian ibu mungkin yang tidak ngerti. Itulah kita tafakuran lalu sholat mereka. Sehingga dijamin tidak khusyuk. Karena sambil dengar sambil sholat. Gak bisa seperti itu. Hentikan sholatmu. Baru setelah tafakur sesaat. Dan memang hendaknya ibadah Anda di malam hari bagi 3 seperti itu. Sepertiga adalah untuk tafakur. Sepertiga untuk sholat dan baca Al-Quran. Sepertiga untuk berdoa. Jejer semuanya doa. Orang-orang yang ada di kiri kanan kita. Jadi tafakur itu masuk ibadah. Jangan hanya sholat. Masya Allah sholatnya berapa? 50 rakaat hebat. Tapi tidak pernah tafakur sehingga apa? Gak sadar kalau kemarin ngomong nyelekit sama tetangga. Gak sadar kalau ngomong sama suami gak enak. Gak sadar. Kasar sama istri gak sadar. Jago ibadah. Quran. Semalam 5 juz. Allah. Solatnya tidak tahu 100 rakaat, hebat. Tidak pernah ada tafakur untuk merenung. Sisihkan waktu, sepertiga dari waktu Anda untuk mentafakuri. Kalau Anda baca Al-Quran, Anda tadabbur. Renungi Al-Quran. Renungi sifat-sifat kita. Renungi kesalahan kita. Dosa-dosa kita. Hidup hati kita dengan tafakur. Maka nanti Anda akan tambah kita tafakur, kemudian solat, kemudian zikir, doa. Setelah itu semuanya kita beri kebebasan untuk melanjutkan solat-solat yang lebih banyak lagi. Itu yang akan kita laksanakan. Maka kemudian ada lagi yang harus kita faham tentang nuzulul Quran. Perayaan nuzulul Quran bukan sesuatu yang salah, karena maknanya mengingatkan orang akan turunnya Al-Quran. Akan tapi siapa yang mengatakan Quran turun tanggal 17? Nah, begitu. Tidak penting sebetulnya masalah hari. Yang jelas Al-Quran sudah diturunkan oleh Allah. Cuman sebagian orang mengkritisi, wong Quran turunnya tidak tanggal 17 kok diperingati tanggal 17. Baik, kita fahamkan. Memang begitu. Turunnya Al-Quran, yang dimaksud di dalam Al-Quran, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatul qadr, lailatul qadr itu waktu turunnya Al-Quran itu adalah di saat diturunkan dari Lauhul Mahfudz ke sama'id dunya atau Baitul Izzah, itu dalam duf'ah wahidah, spontan Al-Quran utuh. Diturunkan oleh Allah ke Baitul Izzah. Dari Baitul Izzah, dari Sidrat, dari sama'id dunya nanti baru malaikat Jibril mengambil. Sedikit demi sedikit disampaikan kepada Nabi sesuai dengan kebutuhan. Lah turunnya dari Lauhul Mahfudz ke Baitul Izzah, dan kalimat ini hanya Allah dan Rasulnya yang faham. Enggak usah pengin tahu kayak apa sih Baitul Izzah. Kayak apa sih yang namanya sama'ud dunia, langit dunia itu. Sudah, jangan tanya. Karena hal-hal semuanya yang disebut Nabi tidak harus kita faham, karena ada hal-hal yang kita harus yakin saja, ghaibiyat. Lauhul Mahfudz. Nah, ini turunnya adalah, ya betul itu turun di Lailatul Qadar. Inna anzalna Lailatul Qadar. Adapun perayaan yang sering dilakukan oleh seseorang tentang 17 Ramadan itu malam nuzulul Quran. Jadi jangan sampai di saat di sini tidak ada perayaan nuzulul Quran, bukan berarti kita mengingkari orang yang merayakan. Hanya kita ingin menjelaskan bahwa turunnya Al-Quran memang ada riwayat bahwasanya awal pertama kali turunnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini riwayat adalah tanggal berapa? 17 Ramadan. Dan itu ada. Dan itu pendapat yang ketiga Imam Suyuti. Sebab Lailatul Qadar turunnya Al-Quran itu adalah pendapat yang dikukuhkan adalah duf'ah semuanya ke sama'id dunia. Yang kedua adalah setiap tahun. Pendapat yang kedua dari Imam Suyuti adalah setiap tahun ada Lailatul Qadar, di situ diturunkan Al-Qurannya. Akan tapi pendapat yang kedua dan ketiga ditolak oleh banyak ulama, bahwasanya Lailatul Qadar yang hari atau malam turunnya Al-Quran itu adalah turunnya Al-Quran dari Lauhul Mahfudz ke sama'id dunia sekali, dan itu sudah selesai. Kemudian setelah itu baru diturunkan kepada Nabi. Nah, pertama kali turun ada riwayat dalam para ahli sejarah menyebutkan tahun 13 sebelum hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tepatnya tanggal 17 Ramadan. Maka dari sinilah para sebagian ulama mengadakan perayaan nuzulul Quran. Sebenarnya nuzulnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bukan nuzulnya Al-Quran. Tapi apakah salah kalau kita merayakan nuzulul Quran? Enggak, rayakan tanggal 1 Ramadan juga boleh, biar ingat bahasanya Al-Quran sudah turun. Kemudian biasanya dibahas oleh ulama itu adalah Quran turun 3 kali. Az-Zarqani, Suyuti, dan yang lainnya, imam-imam besar menyebutkan turunnya Al-Quran 3 kali. Diturunkan oleh Allah ke Lauhul Mahfudz yang pertama. Kemudian yang kedua dari Lauhul Mahfudz ke sama'id dunia yang kedua. Baru setelah itu diturunkan kepada hati Nabi SAW yang ketiga. Nah, ini yang sering dibahas, dan itu qad madha, istilahnya telah berlalu dan selesai tuntas. Tinggal tugas kita semuanya ini, kita membuat pemahaman yang baru, bukan yang baru, yang sesungguhnya, yaitu bagaimana menurunkan Al-Quran yang keempat. Yaitu menurunkan Al-Quran di hati kita. Nah, ini yang penting. Al-Quran bukan hanya di otak, dihafal dan itu. Al-Quran diturunkan di hati kita, maka yang kita baca di sore hari, At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, di situ bagaimana kita menurunkan Al-Quran di hati kita. Al-Quran ada di hati Nabi, maka akhlak Nabi seperti Al-Quran. Karena hati itu yang bakal mengkontrol anggota tubuh. Yang akan menggerakkan tangan untuk menolong orang lain. Yang akan menjadikan lidah untuk berucap kalimat indah dan menghibur. Akan menjadikan mata akan punya pandangan sejuk. Akan menjadikan wajah berseri-seri. Penuh dengan keteduhan. Dan punya sifat ngayomi, penuh cinta, kasih dan cinta. Dan seterusnya. Itu dari hati. Hati yang dituruni Al-Quran. Maka nanti ada pembahasan bagaimana agar hati itu layak dituruni Al-Quran. Al-Quran suci, Al-Quran mulia, tidak akan turun di tempat tidak di yang kotor. Maka bersihkan hatimu. Maka dengan bersihkan hati nanti baru bisa faham Al-Quran, bisa nerima Al-Quran. Kalau hati kita belum bersihkan, hati belum ditata, hati masih ada dengki, lihat. Biarpun dia mendengar Al-Quran setiap saat, bahkan mungkin ketemu Nabi pun tidak ada gunanya. Abu Jahal contohnya. Hatinya kotor, ada kedengkian kepada Nabi SAW. Abu Jahal bukan orang yang tidak ngerti wahyu, bukan orang yang tidak ngerti Al-Quran. Ngerti Al-Quran, bahkan semua ayat yang turun kepada Nabi, Abu Jahal pun juga bisa menghafal dan mengulangnya. Persis. Karena Abu Jahal tergolong orang cerdas. Akan tapi karena hatinya belum disiapkan untuk Al-Quran, maka Al-Quran tidak turun di hatinya. Hanya bisa diucap oleh lidahnya. Dan alangkah banyaknya orang yang tidak merenung, sehingga benar-benar Al-Quran belum turun di hatinya. Mari kita siapkan hati kita untuk bisa dituruni Al-Quran. Al-Quran ada di hati kita. Al-Quran mudah untuk kita amalkan. Pemahaman dengan hati kita. Ini. Jadi jangan. Selama ini memang yang dibahas turunnya Al-Quran. Selesai itu semuanya. Dan harus kita yakini. Tapi kadang kita tidak pernah merenung bahwasanya sudahkah Al-Quran turun di hati kita. Seperti Al-Quran turun di hatinya para sahabat Nabi SAW. Bagaimana mereka mengikuti Nabi? Turun di hati Nabi ini yang pertama dan utama. Karena beliau adalah uswatun hasanah. Sampai dikatakan oleh Siti Aisyah, wa kana khuluquhu Al-Quran. Akhlaknya Siti apa? Rasulullah adalah Quran. Itu karena Al-Quran sudah turun di hati Nabi secara sungguhnya. Dan sekarang kita perlu menurunkan Al-Quran yang keempat. Kalau kita ingin memperingati nuzulul Quran, ayo Al-Quran diturunkan. Setiap saat, bukan nunggu tanggal 17. Setiap saat kita renungi. Kenapa aku dengar Al-Quran kok masih ngelanggar nih? Apa belum masuk di hatiku? Hanya di lidahku saja nih. Masukkan ke hati ini. Siapkan hati yang bersih. Maka nanti ada bahasa lain, ilmu membersihkan hati. Bagaimana kita menghilangkan kedengkian, dendam, kesombongan. Sombong akan menjauhkan orang dari kebenaran. Mendengar Al-Quran pun tidak faham seperti Abu Jahal. Abu Jahal mendengar Al-Quran. Kedengkian akan menghalangi orang dari menerima kebenaran dan kebaikan. Oh, kesombongan, kedengkian. Kalau orang ada dengki, susah menerima kebenaran dari orang yang didengki. Bahkan diberi hadiah pun pusing. Ada tetangganya yang didengki. Tak taunya tetangganya ngirim buah apel. Itu diciumi buah apelnya. Jangan. Ini orang dipikir buah apel, tinggal masuk ke kulkas, dingin, enak dimakan. Dasar hatinya kotor, mendengki. Dikasih hadiah pun pusing. Ada apa ya kok tumben-tumbennya? Kok bisa? Ada apa kok? Allah. Hati yang kotor, lihat. Al-Quran tidak masuk. Nabi mengatakan, Al-Kibru Batarul Haq. Termasuk kesombongan. Menjauhkan orang dari menerima kebenaran. Maka yang diberi oleh Allah empat sebab kesombongan. Perhatikan. Jika empat hal yang kau miliki itu menjadikan engkau susah mencari kebenaran, maka ketahuilah itu kesombongan yang hakiki. Yang pertama adalah ilmu yang kau berikan. Yang diberikan oleh Allah kepadamu. Bagaimana dengan ilmumu? Apakah kau masih senang untuk mengambil faedah dari orang lain? Atau setelah kau punya ilmu sombong, lihat. Merasa sudah paling pintar, kalau dinasihati orang, kamu ini tahu apa? Baru kemarin sore. Ini sekolah di luar negeri, ini sekolah di mana? Wah, ini sudah rusak itu. Jangan berguru kepada orang sombong, karena sombong itu cepat nular. Ibu duduk sama orang sombong, cepat nular. Bapak juga begitu, duduk sama orang sering bangga-bangga dengan mobilnya. Ibu pulang menghafal merek mobil nanti. Biar dianggap punya mobil. Anak kampung pergi ke kota, kuliah di kota. Padahal di rumah jarang dikirimi sama uang, sama ibunya duit. Jadi jarang bisa membeli macam-macam. Dibeli sama temannya satu makanan. Nggak tahu apa makanan yang mahal. Anggap saja coklat yang sering kelihatan di TV itu. Coklat yang harganya mahal. Wah, apalagi karena temannya orang yang sering sombong dengan makanan. Ini coklat kesukaanku mahal, harganya begini-begini. Dikasih dia satu cuil. Orang nggak pernah makan coklat tuh, coklat juga masih terasa apa? Pahit. Cuman pulang ke kampung, lihat televisi bareng sama-sama orang kampung bilang, wah, ini coklat enak kesukaanku, ini aku hobi. Padahal dulu satu cuil kasih orang. Gayanya sudah sombong, nular kesombongan. Wah, suka di rumah dipikir, oh benar, temannya yuk, Masya Allah, di kota makan coklat. Satu cuil, hobi. Saya paling senang coklat itu, karena kelihatan di TV. Ya, sombong, lihat. Sombong itu nular. Nah, kalau kita berguru dengan orang yang biasa dengan kesombongan, Allah, ya besok kita gilirannya akan mendapatkan kesombongan. Ya, sombong. Menghalangi orang dari ilmu, pasti pernah saya sampaikan. Ilmu menjadikan orang sombong. Makanya kalau ilmumu menjadikan engkau susah menerima kebenaran dari orang, tidak usah jauh-jauh, tidak usah tanya ke orang. Anda tahu sendiri bahwasanya engkau adalah sombong. harta yang diberikan oleh Allah. Gara-gara hartamu kau jadi enggan ngaji. Wah, itu pengajiannya orang-orang kampung. Sorry deh, pengajian saya harus di hotel bintang 16 sana. Waduh. Mau cari kebenaran pakai di hotel bintang 16 nih. Ada enggak bintang 16 nih? Ya untung enggak ada. Kalau ada enggak enak. Ada model-model begitu. Ini kesombongan, lihat. Sama itu pengajiannya Pak Haji Bu Haji itu. Ah, ini pengajian Pak Haji khusus nih, alumni haji tahun 2017 nih. Kalau enggak pengajiannya Pak Haji enggak mau, lihatlah, sombong lagi. Reuni haji bagus, kita dukung agar saling mengingatkan, bahasanya ente tuh Pak Haji, zakatnya keluarkan. Sampean tuh Pak Haji, maka yang benar. Jangan pakai kopiah putih waktu kumpulan tok. Kalau biasa ini. Jangan kerudungan waktu reuni haji tok. Nah, ini perlu untuk saling mengingatkan. Tapi kalau sudah Kumpulan jamaah haji sudah mulai kelas-kelasan nih, kelasnya Pak Haji, Bu Haji. Padahal itu waktu hajinya juga ngutang belum beres bayarnya. Cuman cukup untuk membuat sombong. Giliran diundang, namanya biasa siapa? Pengundangannya gak ada hanya. Ini kok, Bu Haji capek-capek gak pakai H. Marah sudah. Lihat kesombongan dengan harta. Allah. Nasab, anaknya kiai. Paling susah ngaji zaman sekarang anaknya kiai itu. Wah, rang-reng sana sini. Tuat giliran bapaknya mati pakai jubah. Wah, kerudungin. Wah, suruh nunduk. Ini ada yang ngatur, nunduk. Jalan, jangan lirak-lirik. Kalau lirak-lirik pakai kacamata hitam-hitam. Biar ada yang tahu. Di setting nih. Pokoknya boleh ngapain saja, pokoknya selagi jadi kiai jangan. Nanti kalau sudah luar jadinya. Jadi baiknya di rumah. Ini sampai sebuah kisah, salah satu kawan mau nikah dengan seorang wanita. Anaknya kiai. Masya Allah, di dalam rumahnya pakai kerudung. Subhanallah, ketemu di sebuah rumah makan, bingung. Bukankah itu orang yang saya lamar, kok kerudungnya enggak ada? Rupanya karena dia punya mobil bak, kerudungnya di rumah. Kalau sudah pasang mobil, kerudungnya adalah lepas. Nah ini musibah. Ada dengan ilmunya sudah susah. Wah, ini anaknya Pak Kiai. Susah benar. Karena ilmunya menjadikan dia tidak bisa belajar. Sombong, lihat. Al-Quran tidak bakal turun kepada orang seperti itu. Itu yang disebut oleh Imam Ali. La yujawizu taraqiyahum. Tidak akan melewati tenggorokannya orang-orang kayak begitu. Tuh ilmu Al-Qurannya ada di sini. Tuh ilmu agamanya di sini. Tuh Al-Quran tidak nuzul. Al-Quran tidak di hati. Biarpun setiap hari omong nuzul Al-Quran. Hafal Al-Qurullah Mahfud kini. Bisa cerita. Tapi belum turun di hatinya. Nabi menyebutkan. La yujawizu hanajirah. Mirip perkataan Imam Ali dan Sayyidina Rasulullah. La yujawizu hanajirahu, tidak melewati tenggorokannya. Ini sama. Artinya ilmunya diskusi, ilmu debat, ilmu hebat. Kalau berbicara tentang Islam, Masya Allah. Bisa menulis artikel tentang nuzulul Quran, berlembar-lembar. Diterbitkan di beberapa media mungkin. Dan dibaca oleh semua orang, akan tapi Al-Quran belum turun di hatinya. Sebab kita perlu memikirkan saat ini, bagaimana Al-Quran turun di hatinya. Itu kesombongan. Oh, yang punya nasab tadi itu. Anaknya Pak Kiai. Nasabnya nempel ya. Nasabnya nempel juga. Istrinya Pak Kiai. Dipikir kalau istrinya Pak Kiai langsung jadi bunyai. Perilakunya jauh dari Pak Kiainya. Kasihan Pak Kiainya itu. Kasihan Pak Kiainya. Semoga Allah mengampuni. Dan semoga Allah menjaga kiai-kiai kita semuanya. Lihat nasab. Satu lagi pangkat. Oh, jadi kalau punya pangkat, wah ini kayaknya pangkat. Sebab dulu sebelum jadi itu ya pernah sih ketemu kiai di kampung, biarpun setahun sekali, sebulan sekali. Tapi giliran punya pangkat sudah lupa. Ngaji, lupa bahasanya orang-orang terdahulu. Sayyidina Umar bin Khattab duduk di majlisnya orang lain. Pernah mendengar Sayyidina Ali bercerita tentang ilmu. Khalifahnya Sayyidina Umar bin Khattab. Khalifah-khalifah yang baik terdahulu lihat. Biasa ngaji. Hadir di majlis. Tapi kalau sudah punya pangkat kadang-kadang, wah sorry deh. Ngaji gak mau. Maunya ngundang kiai. Kiai suruh ngajari privat. Wah ini kalau ketemu Imam Nawawi gak boleh. Ente datang ke rumahnya pejabat untuk ngajar pribadi. Kalau ngajar jamaah bareng-bareng di rumahnya pejabat masih mungkin. Tapi kalau jadi guru pribadinya pejabat. Salah pejabat datang ke rumahnya ahli ilmu. Itu yang benar kata Imam Nawawi. Imam Nawawi yang ngomong ya. Ingat At-Tibyan masih ada, bukan saya ngomong. Dan perlu ditiru itu. Biar belajar di sini pejabat. Kalau datang ke rumahnya pejabat, jangan ngajar dia tok, tapi ya rami-rami. Sebab ilmu harus dimuliakan. Jangan kesombongannya terus dipupuk mentang-mentang pejabat. Pejabat urusan dunia. Kalau dia benar, memang surganya lebar sekali. Hei para pejabat yang dengar acara ini, yang melihat VCD ini, atau di televisi, atau yang dengar radio. Hei para pejabat, asal tahu saja, Anda itu punya surga yang gak bisa dimasuki oleh para kiai, kalau Anda paham. Pintu surgamu itu lebar. Kiai gak bisa. Kiai jerit-jerit, teriak-teriak, tenggorokannya putus, gak bisa masuk ke situ. Tapi Anda bisa dengan gampangnya, wahai para pejabat. Tolong mendengar. Insya Allah yang dengar saat ini, yang menyaksikan acara ini pejabat ahli surga ini. Amin. Amin. Mau didengar, Pak Jod? Anda pejabat punya surga yang sangat luas, kiai pun gak punya. Apa itu? Kebijakan Anda itu. Kemungkaran Anda hentikan cukup dengan surat izinnya, Anda batasi, Anda batalin. Waduh, kiai terak-terak, jangan minum-minuman keras, jangan gini, gak ada yang dengar. Tapi Anda stop. Aparat Anda gerakkan, hentikan semuanya. Allah. Biarpun Anda menjabat 2 hari, kok mati surga bersama Khalifah Umar bin Khattab. Amin. Nah ini. Wah, surganya gede, kiai jerit-jerit sampai tenggorokannya. Waduh. Sampai sakit batuk kayaknya. Aduh. Cuman sayang orang tidak senang dengan surganya. Masya Allah, subhanallah. Lah biasanya jabatan itu juga menghalangi orang untuk bisa menuntut ilmu. Baik, jadi nuzul Quran kita adalah selalu berpikir bagaimana Al-Quran turun di hati kita masing-masing. Bagaimana perilaku kita, tingkah laku kita. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kesadaran. Ingat apa? 3 hal yang harus kita lakukan. Pemahaman, 3 hal. Yang pertama, kita harus kiat di malam 10 akhir bulan Ramadan. Sebab pendidikan dari Nabi 10 akhir bulan Ramadan. Ini lebih kiat. Jangan dipilah-pilah ya. Upayakan. Kemalasan dipangkas semuanya. Ibadah yang paling malas itu ternyata paling gede pahalanya. Kelihatannya buat kita zaman sekarang itu lebih baik, lebih hebat lagi kalau kita tekun di tanggal 22-24. Sebab ada hawa nafsunya tadi itu. Sebab ibadah semakin memerangi hawa nafsu, semakin gede pahalanya. Jadi tanggal 22 lebih giat lagi, ibaratnya begitu. Tanggal 21 giat, karena tanggal 22 ini sudah ada keyakinan, gak ada Lailatul Qadar di sini. Saya insya Allah Lailatul Qadar malam ini, saya akan datang. Biar ibadah kita terus, kita tingkatkan. Kemudian setelah itu, jangan lupa dilibatkan anak saudara kita, agar bisa bergabung di acara mulia itu. Kemudian setelah itu, ayo benar-benar kita mencoba, belajar terus, agar Al-Quran dekat di hati kita, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita ilmu yang manfaat. Kita terlanjutkan sekelumit lagi dari kitab Riyadhus Shalihin Bil Barakah. Kalau musannif kita sampai kepada ini hadis riwayat Imam An-Nawawi rahimahullah, kita dengan Imam An-Nawawi sekarang. Dengan kita Riyadhus Shalihinnya Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Beliau berkata, qala al-musannif rahimallahu ta'ala, nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumi wa bi ulumikum fid darin amin ila an qala an Abi Hurairah, diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami ingin bahasanya di saat disebut-sebut nama Nabi itu semangat agar Nabi juga menyambutnya nanti. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, lau kuntu amiran ahadan ayasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Rawahu Tirmidzi wa qala hadithun hasanun sahihun. Dari Abi Hurairah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, lau kuntu amiran, kalau aku memerintahkan ahadan seseorang, ayasjuda li ahadin, untuk sujud kepada seseorang, la amartul mar'ata, niscaya aku akan perintahkan seorang wanita, antasjuda li zaujiha, untuk sujud kepada suaminya. Lau, tidak terjadi. Lau. Dan ini kisahnya, ada sahabat Nabi yang berkata, melihat bahasanya di negeri-negeri sana banyak rakyat itu sujud kepada tuan rajanya. Lalu kenapa ya Rasulullah? Ini ada yang iseng. Bagaimana kalau seandainya saya sujud kepadamu? Justru hadis ini melarang sujud kepada manusia. Orang salah paham memahami hadis ini. Nabi Muhammad membicarakan sujud kepada seorang Justru hadis ini melarang kita sujud kepada manusia. Karena kisahnya ada orang pengen sujud kepada Nabi, dilarang. Kalau seandainya pun ada orang yang layak untuk disujuti, ini sayang aku perintahkan adalah seorang wanita untuk sujud kepada seorang suami. Cuman maknanya apa lagi ini? Kenapa kok harus ini ya Rasulullah, kok harus suami yang layak disujuti? Karena besarnya haknya seorang suami. Haknya seorang suami. Tapi suami seperti apa ini? Kan begitu. Tidak asal suami. Suami yang telah memenuhi kewajiban-kewajiban kepada seorang istri. Maka hati-hati dengan suami. Sampai begitu besarnya haknya suami, sampai seandainya seorang perempuan itu boleh sujud hanya kepada suami. Kalau boleh, ternyata tidak boleh juga sujud. Tapi dari hadis ini menunjukkan bahwa haknya seorang suami atas wanita itu sangat luar biasa, seorang istri. Maka lihat, membangkang kepada suami haram hukumnya, menyakiti apalagi, dan seterusnya. Dan juga banyak riwayat yang serupa itu, tentang kenapa wanita banyak masuk neraka. Karena apa? Ya furnal ashir, mayuktir nasyikah, banyak ngeluh, banyak tuntutan, perempuan semuanya itu. Bapak-bapak kan sudah beres ya Bu ya. Hadis-hadis yang lalu untuk bapak-bapak, sekarang ibu-ibu, tenang aja. Bapak-bapak sekarang sama kami saja. Ini giliran ibu-ibu terus ini. Ini hakikat ini. Sampai hadis berikutnya, Ummi Salamah dari Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat, dari Ummi Salamah beliau berkata, ini ada sambungan. Maknanya serupa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayyuma imra'atin matat wa zawjuha anha radin takhalatil jannata. Siapapun dari seorang perempuan meninggal dunia, wa zawjuha anha radin, dan suaminya itu rela. Rela itu bukan senang ya. Beda loh ya. Alhamdulillah istriku meninggal. Wah, bukan. Rela itu artinya apa? Justru penuh kerinduan. Ya Allah, istriku baik, istriku begini, mending. Jadi tidak punya kejanggalan hati dengan sang istri. Jangan nih, wah ini ya. Wah, suamiku ridho. Bapak ridho, suaminya istri meninggal. Wah, sangat ridho banget. Saya pusing gara-gara istri saya lah. Ini bukan itu maksudnya. Itu gak ridho dia sebetulnya. Jadi ridho maknanya di sini memang seorang istri memenuhi kewajiban-kewajibannya sehingga menjadikan seorang suami hatinya lapang kepada sang istri. Maka jamin dia surga itu. Makanya ibu harus pandai-pandai ini. Ibu pandai-pandai untuk mencari surga dengan suami, dengan berbuat baik, dengan mencari ridho kepada suami. Pendidikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, suatu ketika Siti Fatimah binti Zahra melakukan kesalahan kepada suami beliau, Imam Ali bin Abi Thalib. Nabi orang adil. Akhirnya cerita, semalam aku melakukan kesalahan, dan kesalahan Siti Fatimah jangan dianggap kesalahan besar. Karena beliau adalah orang yang juga dijaga insyaallah. Memang bukan maksum tapi mahfud insyaallah. Beda maksum dengan mahfud. Kalau maksum tidak akan melakukan do. Kalau mahfud insyaallah dijaga oleh Allah. Kama annal anbiya maksumun fal auliya mahfudun. Kalau para nabi itu maksum, para wali dijaga oleh Allah. Tidak mudah terjerumus dalam kemaksiatan. Pernahlah melakukan satu kesalahan sampai meminta maaf kepada Sayyidina Ali berkali-kali. Dan kenapa sampai berkali-kali? Ada dua kemungkinan. Sayyidina Ali tidak merasakan kalau Siti Fatimah itu punya kesalahan. Akhirnya setelah itu baru sadar, dimaafkan. Kemudian ngadu ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, semalam aku melakukan kesalahan kepada suamiku sampai aku mengitari atau tawaf atufu. Ala zauji, aku tawaf kepada suamiku 70 kali baru aku dimaafkan." Apa jawab Rasulullah? "Kalau seandainya Ali bin Abi Thalib tidak memaafkanmu, aku pun tidak akan mau bertemu denganmu." Allah. Jadi maafnya seorang suami, maaf yang benar. Pagi maaf, sore bikin ulah. Pagi maaf, sore bikin ulah. Ya benar, enggak begitu. Mencari keridhaan seorang suami. Tentunya keridhaan ini semuanya ada aturannya, Bu. Dalam irama keridhaan Allah, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Enggak boleh patuh kepada suami untuk maksiat kepada Allah. Istriku yang tersayang, Mau sholat dulu bang, sudah gak usah sholat-sholatan. Patuh suami wajib. Duh, gak ada. Melanggar Allah, sampai mohon maaf, na'udzubillah. Hubungan suami istri dengan cara yang haram, waktu haid. Dilarang seorang istri melayani, wajib menentang. Biarpun suami gak ridho, nah ini gak ada salah ini. Oh gak ridhonya suami karena seperti itu. Mungkin dia siap melakukan hubungan suami istri dari belakang, haram, tolak. Nah ini, kalau haram ini, jadi harus dijelaskan, jangan-jangan ridho nanti salah faham sampai ke rumah apa? Menjadi keridhaan suami, semuanya keridhaan suami. Biar ini, ya sudahlah, karena suamiku senang saya gak pakai kerudung, gak pakai kerudung. Karena apa? Jadi keridhaan karena pengajian tadi pagi betul-betul menyentuh hati saya. Ubarlah pengajian. Patuh dalam irama patuh kepada Allah. Kalau Allah mengatakan jangan, jangan. Jadi ini makna kepatuhan itu dalam mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Patuh kepada suami dalam irama ridho. Cari ridho Allah. Jadi tidak boleh patuh kepada suami kecuali sesuatu yang boleh. Kalau boleh itu menjadi wajib. Boleh itu mubah. Ma atau mi atau yang. Sekarang yangnya cuma muda tok loh. Yang itu sampai tua bu. Manggil yang itu sampai tua. Wow, kalau baru pengantin pertama mau yang. Akhirnya jadi nyong. Rubah. Ya. Canggung nu. Baik. Nah, manggil. Manggil istri sampai lupa ini gara-gara yang. Nah. Seorang suami manggil istrinya. Ya. Apa bu? Sudahlah intinya pokoknya. Karena banyak orang ngadu ke saya rasanya begitu bu. Baik pengantin baru tok sampai sudah pengantin agak tua punya anak satu sudah ribut terus jadi ke bawah sini situ. Setiap saat ada orang ngadu. Jangan ribut lah rumah tangga bu. Pak ya Allah. Orang hidup kok main tinju. Berantem terus. Gak enak itu. Kenikmatan apa itu? Perlu dibangun keindahan dalam rumah tangga ya, keindahan. Bagi seorang wanita patuh kepada suami, tapi dalam ada aturannya yang diridhoi oleh Allah SWT. Kalau seandainya ini yang ketemu saya ingat ya. Kamu jangan kemana-mana ya, kamu duduk di kursi ini sampai saya pulang. Tatanya suaminya lupa bu, duduk tak di situ. Ini ada cerita murid yang patuh, suaminya gurunya itu ngomong tanpa sengaja. Kamu di sini ya sampai saya nanti pulang lo ya. Oh iya, ditunggu. Ya. Habib kebetulan gurunya, ya Habib. Ini kisah beneran. Sampai sore, saking patuhnya insya Allah. Sampai sore, akhirnya minta makan sama temannya suruh nganterin makan. Kenapa? Sama Habib saya tidak boleh pindahin. Nah, ini, wah luar biasa itu, insya Allah jadi nak soleh itu. Istri begitu bu. Jadi sesuatu yang mubah, kalau sudah jadi undang-undang suami harus dipatuh. Baik, karena ada maslahatnya. Kamu di rumah saja malam ini. Kenapa? Ya sudahlah dengar, jangan banyak ngomong. Karena tidak tahu mungkin suami menunggu menyuruh anda di rumah saja itu karena satu hal mungkin saya malang akan pulang waktu awal waktu atau yang lainnya. Jadi tolonglah ini kepatuhan kepada suami ini harus benar-benar. Sekarang itu ada model wanita itu kalau tidak debat sama suaminya satu jam enggak enak. Suaminya ngomong itu dibantah, lebih baik begini. Sama suami, imammu itu suami. Kalau kamu punya usulan yang baik. Ada orang memodel-model bantah. Kalau enggak bantah enggak enak, gatel tuh. Padahal dia juga senang sop, suaminya pengin sop. Besok aja bang sopnya, jangan sekarang. Kenapa sih ngomong iya, dia juga suka kok. Bang ada model-model wanita seperti itu bikin jengkel suami itu. Dia akan rido, ada bu? Angkat tangan, didoain nanti. Jangan gitulah. Kalau perlu ngalah bu, yang penting suami seneng. Ada AC rusak bu ceritanya tau. AC rusak gara-gara egois, AC rusak gara-gara perhatian tuh ada. AC rusak egois bu. Yang suami seneng AC, istrinya tidak seneng AC. Jadi setiap AC dinyalakan oleh suami, istrinya bangun mati. Habis mati suami bangun lagi kepanasan, dinyalain lagi. Hah? Setelah dinyalain lagi apa? Tidur. Istri yang kepanasan, kedinginan, bah, matikan. Semalam rusak itu AC. Rusaknya karena egois. Tidak boleh seperti itu. Tapi kalau rusaknya karena pengabdian, bu, bagus bu. Istrinya mah baik, ngalah. Suaminya tuh gak seneng AC. Sehingga apa? Istrinya memperhatikan suaminya. Jadi setiap mau tidur, suaminya memperhatikan istri, istri memperhatikan Jadi suaminya itu setiap malam tuh lihat AC dimatikan langsung dinyalakan cedek, tidur. Enak lelap tidur istrinya, masya Allah. Karena istrinya senang Tapi suaminya kelopak. Cuman akhirnya nyenggol sang istri, istri terbangun. Ah, kok AC-nya dimatikan sama sang istri, kasihan sang Suami yang gak tega ngeliat istrinya dimatiin. Mati nyala aja. Cuman baik, ini contoh saja. Ego itu tidak boleh. Musyawarahkan hal yang baik ya. Tolong dengan suami yang baik bu, lihat. Pengen masuk surga, jadikan suamimu ridho. Ridhonya itu maksudnya ridho nangis. Nyesel ya Allah, istriku baik. Istriku baik, masya Allah kok meninggal ya. Itu, jangan disalah artikan ridho itu. Mananya seneng itu bukan, enggak ada suami seneng itu istrinya meninggal, kecuali memang istrinya bikin masa. Masya Allah. Istri setiap bulan datang tagihan utang baru. Pusing sang suami. Kredit baru. Panci sudah ada 16 panci, kredit lagi. Model apa ini? Tolong. Ada perempuan-perempuan seperti itu. Enggak ngerti, enggak berpikir, mentang-mentang ada dengar, makanya ada suami sampai ngomong gini. Pokoknya saya punya gaji, gak boleh tahu istri saya. Kalau tahu sudah dikira-kirakan apa yang mau dibeli, belum gaji, belum keluar. Tidak boleh begitu, Bu. Tolong, jadikan suami. Lah kalau begitu, suami itu gak ridho, duduk gak senang. Kalau mati, syukuran betul tuh. Ridhonya ridho yang gak benar tadi. Alhamdulillah. Insya Allah utang saya berkurang. Semoga dapat jodoh yang baik, ya Allah. Ditinggal. Ya kalau istrinya baik, masya Allah. Nyesel ya Allah, aku ridho. Jadi inilah bagaimana Anda mencari keridhaan. Anda mati atau tidak? Anda mati atau tidak, ibu-ibu? Suatu ketika ibu meninggal duluan, suami Anda ridho. Mau mati duluan? Suami dulu mau? Terus gimana? Egois namanya ini. Yang mati duluan gak mau. Suami? Terus? Egois. Enaknya nih, nggak mau, maksudnya biar suami saya mati dulu gitu. Nah, terus orang bakal mati ibu, nggak usah pikir. Ya. Nah, artinya ibu tidak tahu kapan ibu itu meninggal. Bahkan kalau tiba-tiba suami meninggal, suami masih dalam keadaan jengkel karena kesalahan ibu, gimana minta maafnya? Tidak harus suami, berarti harus ibu mati duluan, tidak. Mungkin suami Anda meninggal duluan, tapi kira-kira waktu suami meninggal itu ridho tidak dengan Anda? Lah kalau tidak ridho dengan Anda, susah minta maafnya. Ayo. Cuman kadang orang tidak cermat dan sadar, sehingga ribut di rumah tangganya hanya urusan-urusan sepele. Maka dari itu yuk kita benahi. Wahai ibu, wahai bapak, ibu dulu, ibu bapak sudah beres. Ibu-ibu, kita harus baik kepada suami. Ya, ketahuilah. Surga yang luar biasa di situ. Surga yang sangat mudah duduk. Dengan kesenangan. Dan ternyata, surga itu indah-indah. Mesra dengan istri, mesra dengan suami, baik dengan istri itu surga. Enak ya. Cuman orang kadang-kadang ya itu saja. Ribut saja. Subhanallah. Semoga Allah menjaga kita semua. Dan semoga ibu-ibu ini diberi oleh Allah suami yang selalu ridho. Ridho yang sesungguhnya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga bapak-bapak itu punya istri yang menjadikan hati bapak itu ridho. Penuh cinta dan kasih. Sehingga bisa masuk surga semuanya bersama Nabi Muhammad SAW. Ini saja. Mari kita lanjutkan dengan tanya jawab. Baik, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dan para pendengar radio di mana saja berada. Selanjutnya kita memasuki bagian tanya jawab. Pada para jamaah yang bertanya secara langsung, kami persilakan, yaitu satu penanya dari kaum muslimin, satu dari kaum muslimat, dengan satu orang satu pertanyaan. Sekali lagi kami persilakan dengan satu orang satu pertanyaan. Mangga. Tentang seperti yang beliau sampaikan ataupun hal-hal lain, bertanya secara langsung. Dimohon untuk berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum. Buya, saya mau tanya, maaf tapi keluar dari tema. Yang saya mau tanyakan adalah, di tempat saya sering mendengar istilah asobiah. Nah, cuma saya belum bisa mendapatkan makna yang benar atau makna yang secara sungguhnya dari asobia tersebut. Nah, saya mau mohon penjelasannya dan mohon diberi contoh hal-hal yang termasuk asobia dan yang tidak termasuk asobia. Terima kasih. Sambut aja mic-nya biar cepat. Sambut mic-nya biar cepat. Dari ibu-ibu kami persilahkan. Jauh, ada di belakang jauh. Ada jauh di belakang itu banyak. Kalau enggak nyampe sudah kita jawab aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana? Ya, saya mau tanya, kalau kita memberikan zakat fitrah itu kepada fakir miskin, tapi si fakir miskinnya itu tidak sholat, tidak mau ngaji, dan tidak bisa mendoakan, itu gimana? Apakah sah zakat fitrah kita? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, maksud asobiah itu fanatik. Fanatik buta. Egois, fanatik etnis. Jawa, Sunda, Batak. Hoi. Sehingga akhirnya ngolokin orang lain. Padahal mereka umat Nabi Muhammad semuanya. Fanatik. Itu fanatik itu adalah berlebihan yang sehingga menjadikan seseorang merendahkan orang lain dalam berkeyakinan berlebihan. Fanatik yang diperkenankan urusan agama dan akidah harus fanatik. Tidak bisa diganggu dan tidak bisa digugat. Urusan keimanan. Angkat tapi semua pendapat-pendapat itu harus terbuka. Di asobiah. Jadi fanatik, kalau bukan orang ini, kampung ini enggak boleh. Kalau bukan orang ini enggak boleh. Semasa ada putra daerah. Ada kan? Calon dari putra. Ini enggak jadi fanatik, orang luar enggak boleh. Putra daerah. Kalau putra daerah kenapa? Yang baik orang luar. Kayak orang Yahudi itu fanatik. Enggak boleh ada nabi kecuali dari kaum Bani Israel, Bani Yakub. Waktu ada nabi dari Bani Ismail enggak mau, fanatik. Etnis, fanatik kelompok, musibah. Jadi ukuran kita kebenaran. Fanatik itu hilangkan jika untuk dihadapkan dengan kebenaran. Mempercayai kebaikan keluarga, bagus. Kalau memang keluarganya baik. Agar tapi tidak boleh menjadikan itu semua kita menolak kebenaran. Egois, fanatik. Fanatik itu berlebihan. Dia menjadikan orang jauh dari kebenaran. Berarti fanatik kaum, fanatik kelompok, fanatik partai, fanatik kamu ini fanatik. Maksudnya apa? Kamu itu gara-gara begitu susah dibenerin. Susah dijelentrehkan. Selagi begini-begini. Fanatik dengan pendapatnya. Fanatik dengan seseorang berlebihan. Saat kamu itu fanatik dengan si A. Maksudnya apa? Berlebihan sampai kebenaran hanya di A itu. Itu termasuk fanatik yang berlebihan. Mencintai ulama adalah wajar. Mencintai ulama berlebihan. Tapi kalau menjadi babnya fanatik. Fanatik begini. Kalau bukan kiai saya enggak mau. Udah enggak benar. Berarti Allah seolah-olah enggak bisa menghadirkan ulama yang lain. Jadi kemana-mana harus dia. Sehingga dikasih yang lainnya enggak mau, pokoknya dia. Ini sudah fanatik. Terbuka hati harus. Jadi fanatik itu menutup kebenaran dari orang lain. Ini kayak orang jahiliyah itu. Fanatik itu. Kadang-kadang fanatiknya kepada orang enggak jelas. Kami sering ingatkan. Sebuah kampung. Mereka sudah kurang menghargai ulama di kampungnya. Lebih dihargai ulama yang jauh, yang jarang ketemu-ketemunya setahun sekali. Ini tidak dibenarkan. Mungkin sampai derajat fanatik. Dan fanatiknya apakah karena Allah? Sebab fanatik karena Allah itu mesti bisa diatur. Bukan fanatik. Fanatik karena Allah itu mencintai karena Allah. Jadi percaya karena Allah. Jadi selagi bukan karena Allah akan beres. Tapi kalau fanatik ini pokoknya selagi dia. Biarpun dia minum-minuman keras. Ada kan wali ngaco? Ditakwil, wong lah itu biasa. Biarpun cual-cual perempuan itu jadi patung perempuannya enggak beneran tuh. Nggak ada cual-cual lah. Fanatik namanya itu enggak bener. Khusnudzon tapi tidak pakai aturan. Sudah tahu melanggar syariat tapi masih dikatakan Oh enggak. Enggak gimana kelihatan dia itu? Minum-minuman keras. Oh enggak, itu mulutnya itu jadi lautan. Kayak membuang minuman keras di lautan itu. Ini ada aneh-anehnya zaman sekarang itu. Jadi pengikutnya masih fanatik tuh. Sehingga kalau kita perlu fanatik itu harus fanatiknya itu ada sambung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak bisa digugat karena urusannya dengan Nabi, urusan kebenaran. Saya harus fanatik dengan kebenaran. Ini hak akidah Ahlussunnah, saya harus fanatik dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Karena sudah benar, hukumkan ijma ulama begini begini begini, selesai. Fanatik enggak bisa diganggu gugat. Tapi urusan siapa yang membawa kebenaran enggak perlu fanatik kita, siapapun yang membawa kebenaran. Jadi fanatik itu juga bentuk kesombongan, menutup kebaikan dari orang lain. Datang ke satu tempat suatu ketika. Kami datang lebih dulu 10 menit dari kiai kampung. Akhirnya tanya, kenapa belum dimulai acara? Nunggu Pak Kiai. Oh bagus. Satu sisi kami berbangga, Masya Allah. Satu sisi biasanya kita ini kalau datang tidak langsung acara, enggak. Karena ada lagi yang nunggu biasanya. Cuman bahasanya itu karena nunggu kiai kampung. Bukan nunggu acara. Kalau nunggu acara saya marah biasanya. Oh sudah ada acara, ini kan juga acara. Kenapa nunggu acara? Jawabannya, nunggu Pak Kiai. Hormat saya Allah, nunggu Pak Kiai. Saya kalah kalau sudah begitu. Tapi kalau masih ada acara, Bu, hentikan acaranya, giliran saya sekarang. Oh, undangan saya jam 9, ya 9. Biasanya kalau undangan tidak tepat waktu. Nggak usah diundur-undur. Alasannya, nunggu acara ini. Oh, enggak, selesaikan acara, ganti saya. Tapi kalau nunggu Pak Kiai, kagum saya. Nunggu Pak Kiai, Masya Allah. Ini orang-orang baik semua ini nunggu kiainya. Saya tunggu 10 menit, 15 menit. Ada orang naik motor, grimis kan? Setengah grimis. Ada orang naik mantel, pakai mantel, jas hujan. Turun, sampai kami masih ingat cara membungkuknya ngambil kopiah. Kopiahnya taruh di dalam. Kancing baju gak satu, begini langsung. Saya tahu siapa ini. Ini Pak Kiai. Oh, ini Pak Kiainya. Rumahnya jauh. Ya lumayan, ada 2 kilo dari sini. 2 kilo. Jemput ke Cirebon. Berapa puluh kilo ini. Akhirnya saya berubah, Pak. Bukan yang benar cara seperti itu. Ini kiai yang setiap hari kamu sibukkan. Kalau ada orang mati, dia yang sibuk. Urusan orang sakit, dia yang sibuk. Dikit-dikit. Mestinya kalau Anda ingin menghormat, dia lebih perlu dihormat daripada saya. Saya disebut pakai mobil. Tadi kawal. Motor. Mengganggu orang di jalan itu. Semuanya orang suruh minggir. Motor, pemuda-muda. Ini giliran kiainya yang setiap hari sibukkan. Datang sendiri pakai motor, kehujanan. Ketemu saya berapa kali? Ayo. Baru sekali. Baru sekali seumur hidup ketemu soal. Sama Pak Kiainya. Berpuluh-puluh kali lihat. Ini kesalahan kadang-kadang. Gara-gara di televisi. Wah ini musibah lagi. Fanatiknya sama Ustaz. Belum tahu akhlaknya seperti itu. Akhirnya khusnudan iya. Akan tiba-tiba jadi sebuah pegangan itu harus jelas. Kiai kampung itu Masya Allah. Lihat. Gak ada dunia yang menumpuk pada dirinya. Motornya itu-itu saja. Kadang-kadang paginya ke sawah. Sorenya ngaji, Masya Allah. Lah itu luar biasa, wali itu, wali yang tersembunyi itu. Enggak pakai jubah kadang-kadang kiainya. Koplahnya kopiah miring itu. Karena diluruskan enggak benar, karena di dalamnya ada robek atau apa. Allah. Itu yang perlu dihormat dan dihargai, wahai kaum muslimin. Jangan salah. Ini yang baru ketemu sekali, hanya karena saya melihat di sini, melihat di situ. Waduh, musibah. Lah itu, fanatiknya salah. Maksudnya, bolehlah menghormati khusnudan kepada kami, bahasanya kami perlu dihormati, boleh. Tapi jangan sampai menjadikan yang lebih penting lagi, lupa. Ini yang harus diingatkan, kiai-kiai kampung itu lebih berat kerjanya dari ini. Kiai kampung paling susah tuh. Saya mandikan mayat tuh berapa kali, coba kalau itu. Mandikan mayat. Tapi kalau kiai kampung itu setiap saat mandikan, ini macam-macam, aduh. Urusan tahlilan sampai akhir pun Pak Kiai itu. Kalau ngundang gak saya, gak bisa. Jadi yang perlu diperhatikan kiai kampung itu ilmu mufassalatan, tidak belajar sholat dengan saya. Di sini paling untuk menyempurnakan masalah khusyuk, masalah pembaris, sabar. Tapi belajarnya sholatnya tidak dengan saya kan? Dengan siapa? Dengan kiai kampung. Lihat, kenal Allah dari kiai kampung. Di sini hanya menambah saja. Maka dari itu ini kami himbau. Fanatik yang salah itu biasanya hawa nafsu. Sudah enggak benar. Anda boleh mencintai siapapun. Guru Anda, Masya Allah, itu nikmat besar dari Allah. Dan kadang namanya cinta pemberian dari Allah, bisa saja kita mencintai orang yang jauh di sana. Seorang alim yang jauh di sana, ini karena pemberian dari Allah. Tapi jangan menjadikan pincang urusanmu dengan orang alim yang ada di kiri kananmu. Sebab kalau engkau pincang, itu namanya fanatik yang salah. Mungkin Anda diberi oleh Allah kecintaan kepada seorang alim yang Anda percaya saat ini. Mungkin Anda belajar dengannya. Bagus, cintamu adalah insya Allah karena Allah. Tapi ini baru benar kecintaanmu karena Allah kalaupun Anda perhatian dengan hamba-hamba Allah yang ada di kiri kanan Anda. Ini yang harus kami hadirkan, fanatik itu jangan-jangan salah ya. Baik, itu saja masalah fanatik. Fanatik kiai, fanatik ustadz, bagus. Tapi jangan menjadikan kita tertutup dari kebenaran yang disampaikan oleh orang lain selain ustadz kita. Nah ini, kalau bukan ustadz saya enggak mau. Enggak ada seperti ustadz saya ini. Berarti yang lain jelek. Yang punya murid, yang punya guru juga marah. Kita sering terlupa jadi. Fanatik kejahili. Fanatik adalah gaya hidup jahiliyah. Fanatik karena pangkat, fanatik partai, fanatik kelompok, fanatik pemikiran, fanatik guru, fanatik yayasan. Namanya maghrur. Orang tertipu dengan yayasannya. Masya Allah. Rombongan ini. Sehingga merendahkan orang lain kerjaannya. Itu fanatik yang salah. Fanatik itu meyakini, akan tapi agar fanatik kita terarah, harus dipandu dengan akal dan syariat. Sehingga kalau kita harus mendapat pendapat orang lain, Anda mungkin orang yang sangat dikagumi. Atau kiai Anda orang yang sangat alim, sangat alim, sangat alim. Akan tapi dia adalah tetap manusia. Mungkin sekali dia punya pendapat yang salah, dikasih masukan orang lain. Tapi ingat, jangan asal menyalahkan kalau kepada ulama. Artinya, fanatik yang mengerikan adalah fanatik yang menjadikan kita menutup kebenaran. Gara-gara kefanatikan kita kepada kelompok tersebut, kayak orang Yahudi, atau kita kefanatikan kita kepada seseorang, yang menjadikan kita tertutup. Gak mau ngaji ke orang lain. Ada ini, fanatik sampai gak ngaji ke orang. Gak mau, kalau gak dia gak mau. Gak ada yang enak kayak dia. Oh musibah. Ngaji yang paling gede pahalanya itu ngaji yang gak enak, Bu. Keterangannya bulat, tapi orangnya ikhlas. Wah ini paling berat, Ibu. Ngajinya pun berat kan. Pahalanya nanti baik, insya Allah. Semoga Allah memberikan kebaikan kepada kita semuanya. Jihad yang meyakini seseorang tentang kebaikannya, semoga itu benar-benar baik dan akan dikembalikan oleh Allah kepada kita kebaikan tersebut, sehingga tidak masuk kepada bab fanatik buta. Baik, kemudian zakat diberikan kepada orang miskin, dan memang hendaknya seperti itu. Zakat bukan diberikan untuk masjid, zakat bukan untuk diberikan ke madrasah, zakat bukan untuk diberikan ke orang-orang ustaz. Tapi masjid boleh membagi-bagikan zakat. Misalnya kita titipkan ke masjid. Kenapa di masjid? Karena biasanya di masjid ada ustadznya. Tapi yang salah itu langsung dipotong sepertiga zakatnya untuk pembangunan masjid. Ini ustadznya ini yang perlu didudukkan. Karena itu mengambil haknya fakir miskin. Ini yang kami tegaskan. Zakat. Islam itu indah, tidak boleh berbuat zalim kepada orang kaya, juga tidak boleh berbuat zalim kepada orang miskin. Zalim itu enggak boleh kepada orang kaya, biarpun 1.000 rupiah juga haram. Misalnya zakat fitrah itu berapa? 1 sok. 1 sok itu alias 2,5 on. 7,6, 6,7 on atau 6,8, 6,6 on atau 6,7 on kali 4. 2,5 kilo lebih sedikit. Itu zakat fi. Berapa harganya beras 2,5 kilo? 22.500 lah, paling mahal 25.000. Kalau mau dijadikan uang menurut ikut mazhab Imam Abu Hanifah, jadi harganya harus sesuai dengan harga apa? Enggak boleh sebuah sekolahan karena sekolahnya orang kaya lalu mengomando kepada para wali murid zakat fitrahnya 100.000. Haram. Karena 75.000 yang mengambil miliknya orang kaya sekalipun haram, biarpun miliknya orang kaya. Enggak boleh bilang 25.000, selebihnya sedekah mohon ditambah. Itu baru sah. Tapi mewajibkan sesuai itu yang tidak diwajibkan oleh Allah haram. Ini tidak boleh kita memihak orang fakir. Lah kan bapak kaya, harus 1 karung deh. Enggak ada begitu. Tetap 2,5, biarpun duitnya triliunan. Itu zakat fitrah. Nanti kan ada sendiri zakat mal. Sama kepada orang fakir pun jangan zalim. Makanya kalau bukan yang berhak terima zakat jangan diberi. Masjid, ya enggak, dari mana itu? Ada pendapat lemah. Pendapat lemah itu jangan urusan uang. Pendapat lemah jangan urusan uang. Urusan yang lain, ibadah dan sebagainya itu gampang. Tapi kalau urusan uang, Masya Allah fakir miskin. Maka kita keras dalam hal ini karena apa? Pengaduan yang datang. Cerita-cerita kalau kita ke rumah sakit. Lihat. Ada orang masuk rumah. Sekarang masuk ke rumah salah satu pintu rumah sakit sana. Anda lewat berjalan dan Anda lirik kiri kanan. Kira-kira berapa orang yang menangis setelah itu? Gak bisa membayar waktu keluar. Ada meninggal dunia, rumah sakitnya belum kebayar. Allah. Akankah kita rela orang sakit di rumah sakit gak bisa bayar, lalu duitnya kita potong untuk bangun masjid, wahai ustaz, yang suka bagi-bagi zakat ke masjid. Ini bisa kita jelaskan, jangan, gak boleh, jangan diberikan kepada masjid, madrasah, al-bahjah, pesantren, gak. fakir miskin itu yang harus kita kasih. Jangan ambil haknya. Untuk bangun masjid, masjid kan yang pakai orang. Orang banyak, orang kaya pun pakai di situ. Tidak ada zakat untuk orang kaya kan. Yang ke masjid orang kaya atau melarat? Kelaya dan belah. Ada berarti orang melaya pakai milik fasilitasnya orang miskin. Tidak boleh itu, haram, tidak boleh. Ini jelas para ulama, ijma ulama. Ada pendapat-pendapat lemah yang dinongkolkan. Cuma hobi pendapat lemah, kiai nerima zakat. Itu pun paling alot. Paling repot kiai nerima zakat, subhanallah. Tapi kan saya enggak punya kiai, kalau memang tidak punya, bilang saya enggak punya. Enggak usah pakai atas nama kiai. Selesai, saya orang melarat enggak mampu. Mana zakat? Dan sebaiknya kiai kalau memang perlu zakat, ya seperlunya. Bukan menggunung, jadi gunungan, rumah gunung, pasir, gunung pak, beras. Setiap ada hari raya Idul Fitri, zakat fitrahnya saja berapa ton. Bangga-banggaan dengan, nanti dapat berapa ton? 10 ton. Alhamdulillah saya 15 ton. Sebab semakin banyak itu berarti pengikutnya lebih banyak. Bangga-bangga dengan kaum, ngambil duit zakat. Miliknya fakir miskin. Cuman ini termasuk hal-hal yang susah untuk dihadirkan. Nah, tapi ya, kebenaran harus disampaikan, suka tidak suka. Itu bukan omongan saya, lihat. Sudah kami tuliskan, hadirkan sebuah buku yang ngerti bahasa Arab, dibaca, kasyful ghummah. Pendapat saya, siapa yang saya hadirkan? Ulama empat madhab, jangan diberikan ke masjid, madrasah. Ini hanya untuk fakir miskin dan seterusnya asnaf tamaniyah. Fisabilillah tidak boleh diperlebar kepada yang lainnya. Sudah jelas. Memang ada sebagian orang hidupnya tidak bersama fakir miskin. Hidupnya hanya mikir tentang bagaimana pondok berjaya. Pondok cepat jadi, madrasahnya jalan. Hanya anak-anak yang sekolah saja. Sehingga dipikirkan bagaimana sekolah ini. Dia lupa di rumah sakit, di pojok sana enggak makan, di pondok sih, Masya Allah. Kalau orang mau melihat keadaan di masyarakat zaman sekarang ini, lihat. Tidak akan rela memotong hartanya orang fakir kepada masjid, kepada madrasah dan sebagainya. Apalagi ustadz yang kaya sudah cukup mobilnya anu, masih terima zakat. Dikasih tahu ini duit zakat. Alhamdulillah. Soalnya doa untuk fakir anak turunannya itu. Nah, karena zakat miliknya orang fakir, asalkan orang fakir itu muslim, maka dia berhak terima zakat. Yang ditanyakan oleh ibu tadi, orang fakir kiri kanan saya, fakir, tapi tidak sholat. Sahkah zakat saya bayarkan kepadanya? Sebab innama sadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Zakat itu miliknya mereka. Jadi selagi anda kaya, datang haul masa, pokoknya datang masa mengeluarkan zakat, maka secara otomatis, harta, sepotong harga harta anda itu, miliknya orang fakir. Karena miliknya orang fakir, enggak ada alasan lagi bagi anda untuk menunda gara-gara tidak sholat. Jadi biarpun tidak sholat, tetap berhak nerima zakat. Karena dia masih dihukumi muslim, kecuali dia murtad. Mengatakan sholat enggak wajib, enggak boleh. Saya enggak percaya Nabi Muhammad, Quran-Quran apa, enggak boleh nerima zakat. Tapi kalau dia masih iman, ahlillah, illa Allah, cuma tidak sholat, dia berhak nerima zakat, karena zakat miliknya. Berbeda kalau anda sedekah sunnah, enggak boleh anda ngasih ke dia. Karena itu harta milikmu, sedekah sunnah. Saya ingin nyumbang. Jangan nyumbang orang tidak sholat. Nolong dalam kemaksiatan nanti. Anda tidak boleh membantu yang bukan wajib, bukan zakat. Tidak boleh diberikan kepada orang yang tidak sholat. Tolong jangan kebalik di sini. Sebab beda kalau zakat. Zakat haknya. Akan tapi sebaiknya, jika memang betul anda diberi oleh Allah kekayaan, kemudian yang mengambil zakat anda, kadang orang sholat dan tidak sholat, jadi bagaimana kita manage? Dia bisa mengambil zakat selagi Gus seolah-olah ada tawar-menawar agar dia melakukan sholat. Jadi anda dapat dua pahala. Pahala membayar zakat, pahala ngajari sholat. Mungkin anda gedekin saja. Tidak perbanyak orang yang mungkin diberdekan sampai berdiri, tapi syaratnya harus sholat dengan saya atau bagaimana ikut ngaji dan seterusnya. Allah luar biasa. Jadi kita mau memanage penyaluran zakat. Dan memang ada manajemen zakat itu perlu diatur, perlu. Sebab orang fakir itu kadang tidak punya ide untuk berkembang. Sehingga kalau dapat duit itu langsung beli apa. Habis itu melarat lah. Lagi. Memang susah ada. Ada yang digedekin gak bisa. Memang karena belum punya pikiran. Gak bisa berpikir untuk maju. Itu adalah banyak orang-orang fakir semacam itu. Maka itu perlu ditolong. Jadi pertanyaan ibu. Bolehkah zakat saya berikan kepada orang yang tidak sholat? Jawabnya adalah sah. Dan itu miliknya. Dan boleh. Kalau memang tidak ada orang fakir kecuali dia, wajib kita berikan ke dia. Cuman masalah sholatnya gimana? Itu urusan lain. Yang penting dia masih ahli Islam. Menurut madhab Imam Syafi'i, madhab Imam Malik, madhab Imam Abu Hanifah, dia masih disebut sebagai seorang Muslim. Selagi Muslim miskin, itu adalah termasuk dalam ayat tersebut. Ia berhak menerima zakat dan boleh kita beri zakat. Dan zakatnya sah. Tapi kalau sedekah sunnah anda, jangan bantu orang yang tidak sholat. Bantunya anda adalah maksiat. Karena itu harta-harta anda. Tapi kalau zakat, hartanya siapa tadi? Hartanya fakir miskin. Anda kaya langsung harus dipotong harta anda. untuk fakir miskin ini saja, karena waktu kita tutup. Insyaallah jangan lupa nanti sore. Nanti sore apa? Buka bersama di sini. Para pendengar semuanya di mana pun Anda berada, yang di Tulungagung silakan datang nanti. Buka bersama Tulungagung, Trenggalek, Blitar, Kediri, buka bersama hari ini. Yang termasuknya di Balikpapan, yang di Sukabumi, kalau bisa datang nih, sekarang naik kendaraan. Buka bersama, khususnya Cirebon. Cirebon, bawa teman-teman, bawa saudara semuanya, insyaallah kalau bisa, bisa hadir pengajian sekalian asar. Asar, bawa asar pengajian jam 4 sore sudah mulai pengajian, bisa hadir pengajian sambil nunggu buka. Nanti ada acara dengan beberapa narasumber, pengen tahu narasumber-narasumber kita itu siapa aja sih? Dokter-dokter yang selama ini memberikan petuah-petuah tentang kesehatan mana sih? Nanti akan kelihatan nanti insyaallah. Kemudian setelah itu kita buka bersama. Buka, setelah buka melakukan sholat, baru setelah itu makan beratnya ya. Kemudian setelah itu kita melakukan sholat isya berjamaah. Gak ada tausiah bu ya. Gak ada tausiah karena kita ingin percepat. Kemudian setelah sholat isya selesai istirahat. Nanti malam kemana? Iktikaf ya. Jangan panjang-panjang, nanti itikafnya pulang langsung tidur, gak usah mampir ke sana sini nanti ya. Langsung istirahat, bangun jam 12, berangkat ke At-Taqwa, atau jam 12 sudah di At-Taqwa, mempersiapkan diri untuk tafakkur, ibadah, dan insyaallah kita ini termasuk yang bakal mendapatkan Lailatul Qadar. Baik, kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la tahdulna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tusra alayna innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah, muliakan kami di dunia dan di akhirat. Muliakan di keluarga kami, muliakan di masyarakat kami, ya Allah. Di bulan mulia ini, ya Allah. Di hari mulia ini, ya Allah. Nanti malam adalah 10 awal Ramadan, 10 akhir Ramadan, ya Allah. Jadikan kami adalah hamba-hambamu yang bisa menegakkan ibadah di malam harinya dan bisa puasa dengan benar di siang harinya, jauh dari segala macam kemaksiatan yang akan menghabiskan pahala-pahala kami. Ya Allah, bantulah kami untuk beribadah nanti malam, ya Allah. Dan berikan kepada kami Lailatul Qadar, ya Allah. Hanya Engkau yang tahu kapan tiba dan datangnya Lailatul Qadar, karena Lailatul Qadar adalah darimu, ya Allah. Malam 1000 bulan, ya Allah. Kami ingin ya Allah, saat kami beribadah, ya Allah, menghadap kepadamu, hari itu adalah hari Lailatul Qadar, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, mudahkan segala urusan kami. Lapangkan rezeki kami, ya Allah, dengan rezeki yang halal, yang penuh berkah. Yang sakit sembuhkan, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkanlah kami dalam bayar hutang kami. Dan kami mohon, ya Allah, akhir-akhir ini, ya Allah, kami sering, ya Allah, melakukan kesalahan dan lintasan-lintasan di hati kami, ya Allah, lintasan yang kurang baik, ya Allah. Maka kami mohon, ya Allah, gantilah dengan lintasan kemuliaan, ya Allah. Ya Allah, angan-angan kami sering kotor, ya Allah, gantilah dengan angan-angan yang mulia, ya Allah. Pikiran kami, ya Allah, ganti, ya Allah, berikan kejernihan dalam kami berpikir, ya Allah. Hati kami bersih, ya Allah, agar siap untuk dituruni Al-Quran, ya Allah, agar bisa memahami Al-Quran, menghayati Al-Quran, ya Allah, dan rindukan kami kepada Al-Quran. Mudahkanlah kami untuk memahami Al-Quran, dan mudahkan kami untuk mengamalkan Al-Quran, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran akhlak kami, ya Allah, lahir kami, ya Allah, dan batin kami dengan Al-Quran. Ya Allah, anak-anak kami, keluarga kami, ya Allah, yang jauh dari Al-Quran, dekatkan mereka dengan Al-Quran. Berikan kepada mereka segala kebaikan, dan jadikanlah wanita-wanita kami saat ini, ya Allah. Para istri ini adalah para istri, ya Allah, yang akan diridhoi oleh suami mereka, ya Allah. Para istri yang mulia, ahli surga, ya Allah. Semakin hari semakin mencintai suami mereka. Semakin hari semakin mudah mengabdi kepada suami mereka. Semakin hari semakin mudah untuk berkorban untuk suami mereka. Dalam meraih keridhaan-Mu, ya Allah. Dalam ketaatan-Mu, ya Allah. Dan jadikan suami mereka adalah suami yang penuh kasih dan cinta kepada istri mereka. Sehingga hidup mereka semakin indah dalam cinta kasih karena-Mu, ya Allah. Dan yang belum menikah, mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang-orang yang Kau muliakan, orang mulia yang Kau muliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sungguh kehadiran mereka ada maksud, ya Allah, yang tersembunyi di hati mereka. Ada yang ingin mendapatkan rezeki, ada yang ingin mendapatkan keturunan, ada yang ingin mendapatkan pasangan. Maka kami mohon, kabulkan hajat mereka itu semua, ya Allah. Kabulkan hajat mereka. Ada yang ingin sembuh dari penyakitnya, kabulkan hajat mereka semua, ya Allah. Ya Allah, jauhkan kami di bulan Ramadan, khususnya di 10 akhir bulan Ramadan ini, dari segala kemaksiatan, ya Allah. Mudahkan kami meninggalkan segala kemaksiatan dan ampuni dosa kami yang masa lalu, ya Allah. Engkau lebih tahu, ya Allah, dari kami tentang dosa kami. Maka ampuni, ya Allah. Jangan sampai kami keluar dari bulan Ramadan kecuali sudah Engkau ampuni dosa kami, ya Allah. Dan panjangkan umur kami semua dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan berikan kepada kami semua husnul khatimah. Husnul khatimah. Mati dalam keadaan iman, ya Allah. Mati dalam keadaan iman. Iman. Dan kami mohon, ya Allah, saat Engkau hendak mencabut nyawa kami bangi, kami ingin Engkau cabut nyawa kami saat kami sujud di dalam salat kami. Kami ingin Engkau cabut nyawa kami dalam kemuliaan. Dan berikan kepada kami ilmu yang manfaat. Anak-anak kami ilmu yang manfaat. Dan berikan kepada semua yang berjuang di tempat ini, Allah. Engkau Maha tahu, ya Allah, tempat ini tempat untuk menuntut ilmu. Ada pembangunan yang belum selesai, ya Allah. Kami mohon kirimkan ke tempat ini ahli surga, ya Allah, yang bisa menyelesaikan pembangunan ini, ya Allah. Ahli surgamu, ya Allah. Ahli surgamu di bulan mulia ini, ya Allah, yang akan Kau lipat gandakan pahala saat ini. Ya Allah, kirimkan orang-orang tulus yang bisa menyelesaikan ini semua, ya Allah. Ahli surgamu dan anak-anak mereka menjadi ahli surgamu, ya Allah. Dan jadikanlah kami orang-orang itu, ya Allah. Dan yang telah berjuang di tempat ini dengan harta mereka, kami mohon berikan, ya Allah, segala keberkahan dalam hidup mereka, segala kebaikan untuk anak keturunan mereka yang berjuang dengan tenaga, pikiran, dan berpanjatan doa di tengah malam. Berikan kepada mereka semua segala kebaikan, ya Allah. Dan kirimkan ke tempat ini hanya orang-orang tulus, ya Allah, pejuang-pejuangmu yang tulus, pejuang-pejuangmu yang ikhlas. Jika ada orang datang ke tempat ini tidak ikhlas, ya Allah, gantilah dengan hati yang ikhlas. Dan berikan kepada kami dan mereka semua husnul khotimah. Mati dalam keadaan iman. Mati dalam keadaan iman. Mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon, ya Allah, ya Allah, kami mohon, jadikanlah, ya Allah, ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat Kau cabut nyawa kami, kami mampu mengucapkan dengan hati dan lidah kami kalimat agung dan mulia, la ilaha Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.